Bina Suara, Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Ya, masih dari 107.9 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, radionya warga Depok, yang langsung dipancarluaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin RT 01011 Kelurahan Tanah Baru Depok. Dan baik sahabat Bina Suara, masih ditemani oleh Sona dan juga saya masih ditemani oleh Bapak Hari dan juga Bapak Arjan ya. Ya, tentunya Bapak Hari ini adalah sebagai seorang finansial motivator dan juga sebagai Ketua Gerakan Indonesia Emas 2029 dan sebagai penulis buku laris Withflow 19 Rahasia Tentang Uang, Kekayaan dan juga Kesejahteraan ya, penerbitnya dari Gramedia 2012. Dan untuk sahabat Bina Suara, tentunya untuk informasi ceramah atau training, workshop dan juga pemesanan buku bisa menghubungi di SMS 0815-1999-4916, juga bisa melalui Twitter di twitter.com/h4r1solputra dan juga FB Motivasi Keuangan, dan juga melalui website di www.p3kcheckup.com. dan tentunya untuk sahabat Bina Suara semuanya yang mungkin ingin membaca buku-buku dari Bapak hari ini, sekali lagi bisa menghubungi melalui SMS di 0815-1999-4916. Dan kita juga masih berbicara mengenai keuangan, Pak ya. Ini ada satu SMS yang saya baca di sini. Ini seorang ibu rumah tangga. Di sini ada Ibu Sri yang bertanya, bagaimana sih katanya Pak menyikapi ketika kita, kalau mau akhir bulan kan kita dapat gaji nih. Yeah. Nah, di situ sebelumnya kita udah merancang nih katanya ini buat ini seperti ini. Tapi ketika pas menghadapi setelah mendapatkan gaji tersebut, mendapatkan uang tersebut, misalnya dari suami atau dia ini katanya ya langsung dapat gajian sendiri, dia bingung. Ini apa dulu ya yang dibayar ya? Ini karena apa ini Pak nih? Yeah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Terima kasih Bu Sri. Tadi kalau saya sudah bicara. Mm-hmm. Ingat kata-kata saya tadi, saya katakan begini, kalau dapat duit masukkan ke kulkas dahulu. Nah, itu satu. Ya. Ya. Lalu yang kedua ada namanya stop and think. Kalau bahasa agamanya adalah dari kata wukuf atau wakopa. Kita diam sejenak. Jadi kalau kita dapat duit setelah didinginkan, ya kan, ada empat kategori. Pertama adalah buat sedekah dahulu atau zakat. Yang sepakat dengan zakat profesi, ya dia berzakat dahulu. Bagi teman-teman Nasrani ada perbulan dan seterusnya. Yang kedua, setelah kategori zakat atau sedekah tadi, kita lakukan yang namanya utang. Karena kalau utang tidak dibayar, datang debt collector. Nah, jadi harus diutang, harus dibayar, walau berapapun gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada namanya kategori saving atau investing. Artinya kita harus punya buat menabung atau buat investasi dan proteksi. Baru yang terakhir, baru kita bicara buat kebutuhan hidup kita. Ya, mudah-mudahan Bu Sri mudah-mudahan dimanfaatkan. Sepertinya bukan hanya Bu Sri, mungkin saya bisa juga memanfaatkan juga nih ilmu yang dari Pak Hari ini ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Hari. Dan Pak Hari, mungkin ada tips-tips yang bisa Pak Hari berikan untuk saya ataupun juga mungkin sahabat Bina Suara di mana saja Anda berada ya. Mungkin untuk yang berada di Bontang juga yang masih terus simak ya. Ada beberapa tips, silahkan. Ya, baik. Terima kasih sahabat Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Jadi paling tidak kita lakukan namanya kebiasaan, repetisi. Jadi kalau kita buat ada lima tangga itu, pertama paradigma. Jadi paradigma uang kita harus benar dahulu. Setelah paradigma kita benar, baru kita buat kebiasaan. Nah, saya mau bicara ada empat kebiasaan. Yang pertama, kalau kita bicara ingin from employee to well-ployee, jadi seorang karyawan biasa menjadi yang luar biasa, yang punya uang banyak dan seterusnya. Pertama, sedekah minimal 10%. Sedekah minimal 10% dari penghasilan kita. Memang kelihatannya berat, tapi kalau kita terbiasa sedekah, terbiasa memberi, insya Allah duit kita juga akan berkembang. Iya, betul, betul. Tidak hanya secara dunia, tapi juga secara ukhrawi. Yang kedua adalah menabung minimal 10% dari penghasilan. Tadi sedekah, kali ini adalah menabung minimal 10% dari penghasilan kita. Baru yang ketiga, hidup semurah mungkin. Yang keempat terakhir, memikirkan investasi minimal 30 jam dalam sebulan. Jadi kita membiasakan dahulu, pertama sedekahnya diperbanyak, ya. Yang kedua kita bicara menabung atau investasinya, hidup semurah mungkin, dan terakhir adalah kita mikirin investasi apa nih buat pensiun, buat anak dan seterusnya. Iya, gitu ya. Itu tipsnya ya, yang mudah-mudahan bisa kita lakukan, walaupun mungkin dengan yang sedikit awalnya. Betul. Ya, itu seperti itu. Mungkin dari Pak Arcan ada beberapa tips yang juga bisa diberikan kepada sahabat Bina Suara. Tadi udah diborong semua tuh sama Pak Hari. Pasti punya ada yang lain ya Pak Hari ya. Silakan. Tips berikutnya kalau dari saya ya, gimana caranya kita coba berpikir untuk mencari multiple source income ya. Artinya sumber pemasukan itu kan sekarang nyari duit susah. Caranya lebih gila, lebih edan betul, gitu. Betul. Bukan susahnya, justru lebih mudah. Oh gitu. Dulu kita gak kenal profesi namanya vlogger. Oh iya, kita iya. Kita gak tahu yang namanya stand up comedian gitu. Bahkan motivator baru muncul tahun 2000 gitu. Iya, sekarang betul. Mungkin akan beralih lebih, karena lari ke YouTube semua. Iya, betul. Artinya sosial media ini bisa menjadi sebuah ajang untuk menambah penghasilan kita juga. Artinya sosial media dimanfaatkan juga, jangan cuma gamenya aja ya. Iya, jangan habisin kuota doang. Nah itu betul. Iya, iya. Nah, itu bisa misalnya kalau misalnya dari YouTube itu kan kita dibayarnya viewernya dikali 10 kali lipatnya ya. Misalnya kalau ada yang 1000 orang nonton, kita dibayar 10.000. Nah, cari momen-momen atau konten yang menarik. Seperti sekarang si Mas Deddy Corbuzier tuh, saya bilang cukup cerdas. Dia produksinya juga simple, sederhana, cuma ngasih komen-komen doang. Tapi dia ngomongin hal-hal yang betul lagi trending topic. Misalnya kasusnya Demian yang ikut acara yang waktu itu aja, betul, itu viewernya udah 6,5 juta orang. Wah, berarti udah masuknya udah lumayan itu ya. Nah, artinya dia udah dapat 65 juta betul, dari betul. Satu video. Iya, betul. Dia betul. Punya berapa puluh video. Jadi optimalkan apa yang ada, karena kita terlahir memang untuk jadi orang sukses. Oke, okay. Ya, ya terima kasih untuk tipsnya dari Pak Hari dan juga dari Pak Arcan ya. Tentunya mudah-mudahan itu bisa kita ambil ilmunya ya. Ya alhamdulillah sekali berdua bisa hadir dan bisa memberikan ilmunya gratis loh. Tapi jangan khawatir untuk sahabat Bina Suara yang mungkin ingin kembali lagi, ingin membaca buku-buku dari Pak Hari, bisa langsung menghubungi di SMS melalui 0815-1999-4916 atau juga bisa melalui Twitter atau juga FB dan juga websitenya di www.p3kcheckup.com ya, bisa langsung ke Pak Hari ya Pak Hari ya. Dan ya tentunya dari perjalanan kita di pagi sampai saat ini, sampai siang ini, saya ringkaskan saja Pak Hari, artinya kita sebagai manusia tetap kembali lagi selalu berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan rezekinya kepada kita, dan tentu rezeki yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk kita ya, tetapi juga kita harus sisihkan, pisahkan untuk orang lain. Ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Bina Suara semuanya, dan saya ucapkan terima kasih dan juga selamat siang kepada Pak Hari dan Pak Arcan. Insyaallah kita ketemu lagi di acara yang sama dan di jam yang sama minggu depan ya. Siap-siap saja untuk sahabat Bina Suara, kita akan ketemu lagi. Ya, selamat siang Pak Hari dan juga Pak Arcan, dan masih dari 107.9 FM Radio Bina Suara, masih bersama Sona, dan kita kembali di 107.9 FM. Oke. Okay.